Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Segala puji bagi Allah yang memberikan begitu banyak anugerah, karunia, dan kemudahan kepada kita. Dan insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian Tafsir Juz Amma, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kajian terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan surah Abasa, dan insya Allah kita akan masuk pada surah berikutnya, yaitu surah At-Takwir. Surah At-Takwir di file PDF antum bisa melihat di halaman 69. Sebelum kita masuk pada penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tafadhalu, jika ada di antara antum yang akan membaca surah At-Takwir dari ayat ke-1 sampai ke-14. Nah, tafadhalu. Barakallahu fikum. Ustaz, ana cuba baca Ustaz, bisa? Naam. Siapa? Ana Abu Ahmad Syakir Ustaz. Naam, tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Naam. Ahsanta. Barakallahu fikum. Naam. Jazakallahu khairan. Tadi yang sudah dibaca dari ayat yang ke-1 sampai ke-14. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita akan melihat mungkin saja penjelasan beliau yang kita baca pada malam ini tidak sampai di ayat ke-14. Kita lihat sampai di mana nanti kita akan membaca penjelasan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Beliau rahimahullah menyatakan al-basmalah taqaddamal kalam 'alaiha. Tentang basmalah telah berlalu penjelasan tentangnya. Nah, artinya penjelasan tentang basmalah sudah dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin pada bagian-bagian sebelumnya. Nah, ketika kita membaca surah At-Takwir dari ayat pertama sampai 14, kita mulai dari ta'awudz kemudian membaca basmalah. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan idasyamsu kuwirat. Idasyamsu, ketika matahari kuwirat, dilipat atau digulung atau dililitkan. Nah, matahari yang demikian besar digulung, dilipat pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza yakunu yaumal qiyamah. Ini terjadinya pada hari kiamat. Wat takwir jam'u syai' ba'dahu ila ba'din. Takwir itu artinya menggabungkan sesuatu pada sesebagian yang lain. Menggabungkan sebagian dari sesuatu kepada bagian yang lain. Jadi melipat. Walaffahu, dan melipatnya. Kama tukawwarul imamatu ala ra'si. Sebagaimana imamah atau serban dililitkan, ya, dilipatkan kepada kepala. Wasyamsu katlah azimah kabirah wasi'ah. Dan matahari itu adalah suatu benda yang sangat besar, yang sangat luas. Nah, fi yaumil qiyamah yukawwiruhallahu azza wa jalla fayaluffuha jami'an wa yutawwi ba'daha 'ala ba'din. Nah, benda yang sangat besar ini, yang sangat luas, pada hari kiamat Allah akan lipat seluruhnya. Fayadhhabu nuruha, sehingga cahayanya hilang. Dengan dilipatnya matahari, digulungnya matahari, maka cahayanya hilang. Wa yulqiha finnar azza wa jalla ighadatan lilladheena ya'budunaha min dunillah. Kemudian Allah akan melemparkan matahari ke dalam neraka. Nah, ighadatan, untuk membuat marah, ya, lilladheena ya'budunaha min dunillah, kepada orang-orang yang dulu menyembahnya pada hari kiamat. Nah, ada orang-orang di dunia yang menyembah matahari, pada hari kiamat matahari dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka orang-orang yang dulu menyembah matahari akan merasa marah, akan merasa sedih, akan merasa merugi, menyesal. Nah, kenapa dia dulu menyembah matahari di dunia, tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi hasabu jahannam, menjadi kayu bakar jahannam. Nah, akan dibakar di jahannam penyembahnya dan yang disembah, patung-patung, berhala, batu-batu, termasuk juga matahari. Ayutuh sabuna fi jahannam, akan dibakar di jahannam. Antum laha waridun, kalian akan memasukinya, akan memasuki jahannam, ya, karena perbuatan kesyirikan yang kalian lakukan. Surah Al-Anbiya ayat 98. Wa yustathna min dhalik man 'ubida min dunillahi min awliya'illah fa innahu la yulqa fil nar. Diperkecualikan dari itu, siapa yang disembah selain Allah dari para wali Allah, mereka tidak dilemparkan ke dalam neraka. Nah, jadi kalau ada wali Allah yang disembah selain Allah, dalam keadaan mereka tidak rela, tidak ridha disembah, mereka justru menyuruh orang-orang untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka setelah meninggal disembah, ya, seperti Nabi Isa alaihissalam, ya, atau para ulama yang lain, ya, yang hidup setelahnya. Nah, mereka disembah oleh orang-orang yang hidup setelahnya, padahal mereka tidak ridho disembah. Maka yang demikian ini yustathna, diperkecualikan. Mereka tidak akan dileparkan ke dalam an-nar. Kama qala Allah Ta'ala ba'da hadhihi al-ayah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman setelah ayat ini, setelah ayat dari surah Al-Anbiya ayat 98, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya orang-orang yang telah terdahulu catatan takdirnya akan mendapatkan jannah, akan masuk ke dalam jannah, ulaika anha mub'adun, mereka akan dijauhkan dari neraka, mereka tidak akan menjadi kayu bakar jahannam. Meskipun mereka disembah, tapi mereka sebenarnya tidak rela. Nah, la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Mereka tidak mendengar gejolak api atau suara-suara jahannam, ya. Dan mereka akan mendapatkan segala yang diinginkan oleh jiwa mereka, kekal di dalamnya, di dalam surga. Nah, mereka tidak dengar suara adab di jahannam karena jauh, mereka berada di jannah. Nah, Surah Al-Anbiya ayat 101 sampai 102. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa idzan nujumu kadarat, dan ketika bintang-bintang inkadarat. Apa makna inkadarat? Yakni tasaqatat, artinya berjatuhan. Jadi wa idzan nujumu kadarat, dan ketika bintang-bintang berjatuhan. Kama tufassiruhul ayah ats-tsaniyah, sebagaimana ditafsirkan oleh ayat yang kedua. Maksudnya ayat yang kedua adalah ayat di surah yang lain, surah Al-Infitar, wa idzal kawakibun tatharat, dan ketika bintang-bintang berjatuhan. Fannujumu yaumal qiyamah tatanathar wa tazul an amakiniha. Bintang-bintang pada hari kiamat akan berjatuhan, akan lenyap dari tempat-tempatnya. Wa idzal jibalu suyyirat, dan ketika gunung diperjalankan. Nah, Ini ayat berikutnya. Ketika gunung diperjalankan. Hadhil jibal al-azimah, as-salbah, al-aliyah, al-rafi'ah, takunu haba'an yawmal qiyamah, wa tusayyar. Gunung yang besar, yang kokoh, yang tinggi, menjulang. Nah, pada hari kiamat akan menjadi seperti debu keterbangan. Masya Allah. Begitu dahsyatnya hari kiamat. Kita melihat misalkan bencana angin yang kencang membuat mobil terbang atau rumah terbang, itu sebuah kedahsyatan yang luar biasa di dunia. Membuat orang takut, terkejut. Ya. Lalu bagaimana kalau gunung yang jauh lebih besar dari itu terbang? Nah, maka ini menunjukkan kedahsyatan pada hari kiamat itu jauh lebih besar dibandingkan kedahsyatan yang ada, kengerian yang ada di dunia. Akan menjadi habaan, gunung itu akan menjadi seperti debu berterbangan, wa tusayyar, dan diperjalankan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Dan diperjalankan gunung, jadilah dia seperti fata morgana, lenyap, tidak terlihat lagi. Nah, kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa idzal 'isyaru uttilat, dan ketika al-'isyaru, al-'isyar itu artinya nanti akan dijelaskan, unta betina yang sudah hamil usia 10 bulan. Uttilat, ditinggalkan, diabaikan. Nah. Al-isyaru jam'u asyara. Al-isyar itu adalah bentuk jamak dari asyara, dari unta betina yang hamil usia 10 bulan. Wa hiya naqatul hamil allati tamma li hamliha asyratu ashhur, yaitu unta betina hamil yang sudah sempurna kehamilannya 10 bulan. Wa hiya min anfasil amwal indal ard, dan ini termasuk harta paling bernilai menurut orang Arab. وَتَجِدُ صَاحِبُهَا يَقُبُهَا وَيُلَاحِظُهَا, dan engkau akan dapati pemiliknya akan selalu mengawasi, memperhatikan. Ya, ini karena sangat diharapkan kelahiran anaknya, unta yang sudah hamil 10 bulan. Ini harta yang sangat bernilai. Wa ya'tani biha wa ya'wi ilaiha wa yahuffu biha fid dunya. Biasanya begitu dirawat, ya, diperhatikan, ya, disayangi, karena ini harta tersayang. Nah, di dunia begitu diperhatikan. Lakin fil akhirah tu'attal wala yultafat ilaiha, namun di akhirat harta itu ditinggalkan, tidak dilihat, tidak ditoleh lagi, sekedar untuk dilirik saja tidak. Ya, hartanya yang sangat bernilai ditinggalkan. Kalau orang masih punya mobil, misalkan mobil mewah, kalau terjadi hari kiamat, maka sudah tidak diperhatikan lagi. Nah, لِأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي شَأْنٍ عَظِيمٍ مُزْعِجْ يَنْسِيهِ كُلَّ شَيْءٍ, karena manusia berada dalam keadaan yang besar, keadaan kengerian yang dahsyat. مُزْعِجْ, membuat takut. Dia lupa dengan segala sesuatu. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Pada hari ketika seorang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, lari dari istrinya, lari dari anaknya, masing-masing memiliki kesibukan tersendiri, sibuk memikirkan dirinya, tidak sempat memikirkan orang lain. Surah Abasa ayat 34 sampai 37 yang sudah pernah kita bahas. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa idzal wuhushu husyirat. Dan ketika binatang-binatang liar dibangkitkan, dikumpulkan. Al-wuhush jam'u wahsh. Al-wuhush jamak dari wahshun, binatang liar. Wal muradu biha jami'ud dawab. Yang dimaksud dengannya adalah semua binatang yang melata, yang berjalan di bumi. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-An'am ayat 37-38, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Tidaklah ada binatang yang melata di muka bumi, yang berjalan di atas permukaan bumi, ataupun burung yang terbang mengepakkan sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali mereka itu juga adalah umat seperti kalian. Ma farratna fil kitabi min syai', kami tidak melalaikan penulisan di dalam kitab, di dalam lauhul mahfuz, sedikit pun catatan takdirnya. Nah, ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ, kemudian mereka akan dibangkitkan kepada Rabb mereka. Semuanya, di binatang-binatang itu akan dibangkitkan juga. تُحْشَرُ الدَّوَابْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُشَاهِدُهَا النَّاسِ وَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ. Binatang-binatang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Manusia akan menyaksikannya, mereka dikisos satu sama lain. Mereka diberi kesempatan membalas, melakukan kisos, balasan terhadap binatang setara yang mendoliminya waktu di dunia. Hatta innahu yuqtassu lil bahimah al jalha allati laysa laha qarn min al bahimah al qarna, hingga akan dikisos, ditegakkan kisos bagi binatang yang dulu tidak bertanduk, misalkan rusa tidak bertanduk, yang dia ditanduk oleh rusa yang bertanduk, disakiti dengan tanduknya. Nah, nanti ada kesempatan ditegakkan hukum oleh Allah. فَإِذَا اقْتَصَّ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْوُحُوشِ بَعْضٍ أَمَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَكَانَتْ تُرَابًا. Kalau sudah ditegakkan kisos, sebagian dari binatang liar ini kepada binatang yang lain, Allah Ta'ala kemudian memerintahkan mereka menjadi tanah. Nah, memerintahkan mereka menjadi tanah. Jadi setelah kisos, selesai mereka, urusannya selesai. Nah, baru yang manusia dan jin itu nanti masih akan melalui tahapan-tahapan berikutnya. Yang ujung-ujungnya ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Tapi kalau binatang itu akan dikisos sama mereka, setelah itu menjadi tanah. Wa inna ma yaf'alu dhalika subhanahu wa ta'ala li idhari 'adlihi baina khalqihi. Hal ini dilakukan oleh Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi untuk menampakkan keadilannya di antara para makhluknya. Nah, Jadi agar para makhluk sadar bahwa Allah Maha Adil. Agar para makhluk sadar bahwa mereka hidup di dunia ini tidak dibiarkan sia-sia tanpa balasan. Kalau pada hewan saja diperlakukan keadilan, apalagi terhadap sesama manusia. Karena itu kita berusaha untuk menghindari kedzaliman. Jangan kita melakukan kedzaliman, zalim terhadap saudara kita atau kepada orang yang terjaga kehormatannya. Nah, jangan mendzalimi fisiknya, badannya, jangan mendzalimi hartanya, jangan mendzalimi kehormatannya. Nah, kemudian pada ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa idzal biharu sujjirat, dan ketika lautan sujjirat. Sujjirat itu meluap. Nah, al-biharu jam'u bahrin. Al-bihar itu jamak dari bahrun. Wajumi'at li'idhamatiha wa kathratiha. Disebutkan dalam bentuk jamak karena begitu besarnya dan begitu banyak air. Jadi lautan itu kumpulan dari samudra-samudra yang merupakan mayoritas isi dari darat, dari bumi ini kebanyakan adalah laut. Nah, fa innaha tumathal thalatha arba al-ard taqriban aw akthar. Lautan itu memenuhi bagian bumi 3/4 bagian. Sekitar 3/4 bagian atau lebih. Jadi bumi itu kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin bisa jadi 3/4-nya adalah laut. Air laut, sedangkan 1/4-nya itu tanah, daratan. 3/4 atau lebih. هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة فإنها تسجر. تسجر. Nah, lautan yang besar ini pada hari kiamat akan diluapkan, dibakar, sehingga meluap. Dia. Aitu qadu naran, akan dinyalakan api. Tashta'ilu naran azimah, akan menyala api yang besar. Wahina idzin tabisul ard wa la yabqa fiha al-ma'. Setelah dalam kondisi seperti itu, bumi akan mengering, tidak ada airnya lagi. Li'anna biharaha al-miyah al-azimah tusajjar hatta takuna naran. Karena air lautnya yang sangat banyak itu sudah dibakar hingga menjadi api yang besar. Nah, jadi kalau penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin di sini, dengan sebab sujirat itu mengering daratannya. Nah, jadi hanya tersisa daratan saja, karena yang air laut itu sudah dibakar, sudah menguap juga. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian dinyatakan di sini penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa idan nufusu zuwijat. Pada ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa idan nufusu zuwijat, ketika jiwa-jiwa dipasangkan, jiwa-jiwa digabungkan, dipasangkan. Nah, an-nufus jam'u nafsin. An-nufus itu jamak dari nafsin, jiwa. Nah, wal muradu biha al-insan kulluha, kulluhu. Yang dimaksud di sini adalah manusia seluruhnya. Manusia akan dipasang-pasangkan, digabungkan dengan sejenisnya. Fatuzawwajun nufus, yakni yudammu kullu sinfin ila sinfihi. Jiwa itu akan dipasang-pasangkan. Tiap jenis digabungkan dengan jenis yang sama. Li'anna zawja yuradu bihi as-sinfu. Karena yang dimaksud dengan zawj di sini adalah jenis. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa kuntum azwajan thalathah. Kalian terbagi menjadi tiga jenis, tiga kelompok. Surah Al-Waqi'ah ayat 7. Ay asnaman asnafan thalathah. Artinya adalah tiga kelompok, tiga jenis. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa akhiru min syaklihi azwaj. Nah. Surah Sad ayat 58. Ay asnaf, artinya adalah ini maksudnya azwaj di situ, asnaf, jenis-jenis. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan yang sejenis dengan mereka. Azwajahum, yang sejenis dengan mereka. Ay asnafahum wa ashkalahum. Maksudnya adalah yang seperti mereka, jenisnya. Fayawmal qiyamah yudammu kullu syaklin ila mislihi. Maka pada hari kiamat akan digabungkan masing-masing jenis itu kepada yang sama. Ahlul khair ila ahlil khair. Orang yang suka berbuat kebaikan di dunia akan digabungkan dengan yang suka berbuat kebaikan. Wa ahlus syarr ila ahlis syarr. Orang-orang jahat dikumpulkan dengan orang-orang jahat. Wa hadhil ummah yudhammu ba'duha ila ba'din. Ummat ini akan digabungkan satu sama lain. Wa tara kulla ummatin jathiyah. Dan engkau melihat setiap ummat akan jathiyah, berlutut. Ya. Di wahdiha. Kullu ummah tud'a ila kitabiha. Al-yawma tujzawna ma kuntum ta'malun. Setiap ummat akan dipanggil pada kitabnya. Pada hari itu mereka akan diberi balasan sesuai dengan perbuatan mereka. 6. Surah Al-Jathiyah ayat 28. Idzan, karena itu, wa idzan nufusu zuwijat, yang dimaksud dengan ketika jiwa dipasangkan, dibuat berpasang-pasangan dengan sejenisnya, yakni syukkilat wa dhumma ba'duha ila ba'din. Artinya akan digabungkan kullu sinfin ila sinfih, masing-masing jenis pada jenisnya. Yang baik digabungkan dengan baik, orang beriman dengan orang beriman, orang munafik dengan munafik, dengan kafir. Nah, kullu ummah ila ummatiha, masing-masing umat pada umatnya sendiri. Umat Nabi Muhammad SAW digabungkan sendiri. Umat Nabi terdahulu juga digabungkan masing-masing liwah diha, sendiri-sendiri. Nah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa dia dibunuh. Nah, kenapa dia dibunuh? Apa dosanya? Ditanya. Al-maw'udatu hiyal unsa tudfan hayyah. Al-maw'udah, al-maw'udatu adalah wanita yang dikubur hidup-hidup. Wadhalika annahu fil jahiliyah li jahlihim wa su'i dhannihim billah wa 'adami tahammulihim yu'ayyiru ba'dhum ba'dhan idza atathu al-untha. Karena di masa jahiliyah itu, karena kebodohan mereka dan su'udzan mereka kepada Allah, buruk sangkanya mereka kepada Allah, dan mereka tidak bisa sabar ketika menerima celaan satu sama lain. Kalau anaknya yang lahir adalah anak perempuan, fa'idha bushyura ahaduhum bil unsa, kalau mereka diberi kabar bahwa, oh anakmu yang lahir wanita, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, wajahnya menghitam dalam keadaan menahan marah, mumtali hamman wa ghamman, penuh dengan kesedihan dan gundah gulana. Nah, itu orang jahiliyah. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak itu padahal anugerah, laki atau wanita itu adalah anugerah dari Allah. Kalau orang beriman bersyukur, laki atau wanita mereka bergembira dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, rizki dari Allah. Kalau di masa jahiliyah itu dianggap sebagai aib. Yatawara minal qaum. Mereka berusaha bersembunyi. Tidak ingin diketahui oleh kaumnya. Yakni yakhtafi minhum. Artinya mereka bersembunyi dari mereka. Min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu 'ala hunin am yadussuhu fit turab. Mereka merasa harus menyembunyikan keadaan mereka karena buruknya kabar yang mereka terima. Ayum sikuhu ala hunin, ada pilihan, apakah anak itu dibiarkan hidup tapi dalam keadaan hina, tidak diperhatikan oleh orang tuanya, dianggap sebagai penyebab aib bagi keluarga. Nah, kalau dibiarkan hidup, hidupnya tidak dalam kondisi diperhatikan. Nah, tapi kondisinya hina. Am yadussuhu fit turab, atau dimasukkan ke dalam tanah, dikubur hidup-hidup. Waliyadu billah. Surah An-Nahl ayat 59. Yakni idza qila li ahadihim nubashshiruka anna Allah ja'a laka bi unsa bi bintin. Artinya jika dikatakan kepada salah satu dari mereka, kami berikan kabar gembira kepadamu bahwa Allah telah menghadirkan anak wanita untukmu, insyaallah. Iltamma wahtamma. Dia merasa sedih dan gundah gulana, galau. Nah. Wamtala'a minal gham wal ham, penuh dengan perasaan sedih, gundah gulana. Wa sara yufakkiru hal yubqi hadhihi al-untha 'ala hunin wa dhullin. Maka dia berpikir, apakah dia tetap biarkan anak ini hidup dalam kehinaan, au yadussuha fit turab wa yastarih minha, atau dia masukkan ke dalam tanah saja, dikubur saja ke dalam tanah sehingga dia beristirahat darinya, tidak memikirkan anak itu lagi, tidak akan dicela lagi. Nah, fakana ba'duhum hakadha wa ba'duhum hakadha, sebagian mereka ada yang melakukan itu, ada yang melakukan yang itu. Nah, ada yang melakukan demikian, artinya dibiarkan hidup tapi hina. Ada yang dibiarkan, ada yang dikubur hidup-hidup sampai mati. Faminhum man yadfanul binta wahiya hayyah. Di antara mereka ada yang mengubur anak perempuan itu dalam keadaan masih hidup. Imma qabla an tumayyiza, atau ba'da an tumayyiza, bisa jadi sebelum tamyiz atau setelah tamyiz. Kebanyakan tamyiz itu usia 6 atau 7 tahun. Nah, mereka kadang dikubur sebelum tamyiz, kadang dikubur setelah tamyiz. Hatta inna ba'dahum kana yahfirul hufrata li bintihi fa idza asaba lihyatahu syai' min at-turab naqadathu an lihyatihi wa huwa yahfiru laha. Liyadfanaha, insyaAllah. Wala yakunu fi kalbihi laha rahmah, masyaAllah. Sampai sebagian dari mereka, orang-orang jahiliyah itu, ada yang menggali tanah, ya, untuk tempat dikuburkan putrinya. Nah, ketika menggali itu, sedang menggali untuk anak perempuannya ini, tanahnya itu kena ke jenggotnya sehingga nempel di jenggotnya. Kemudian anaknya kasihan sama orang tuanya, sama ayahnya ini. Oh ayah, ada tanah di jenggotmu, dibersihkan sama anaknya. Dan ayah ini tetap saja berbuat menggali tanah untuk kuburan anaknya itu. Padahal anaknya sayang sama ayahnya. Ketika digali tanah itu dan mengenai jenggot ayahnya, sang anak, oh saya bersihkan dari jenggot ayah saya, kasihan ayah saya capek. Masya Allah, padahal capeknya ayah ini akan menguburkan dia hidup-hidup. Wala yakunu fi qalbihi laha rahmah. Tidak ada kasih sayang di hatinya kepada anak itu. Masya Allah. Wahada yadulluka ala annal jahiliya amruha safal. Ini menunjukkan kepada Anda bahwa masa jahiliyah itu sangat rendah sekali. Fa innal wuhusha tahnu ala auladiha wa hiya wuhush. Sesungguhnya binatang-binatang liar itu mereka masih sayang kepada anaknya padahal mereka adalah binatang liar. Wa haula la yahnuna ala auladihim. Sedangkan mereka orang-orang jahiliyah itu tidak punya kasih sayang terhadap anak-anak mereka. Yaqulu azza wa jal, Allah azza wa jalla berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat tus'alu yaumal qiyamah. Ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya pada hari kiamat, bi ayyi dambin qutilat, atas dosa apa engkau dibunuh, hal adnabti, apakah engkau berdosa. Nah, فَإِذَا قَالَكَ قَائِلْ كَيْفَ تُسْأَلْ وَهِيَ الْمَظْلُومَةِ. Kalau ada yang berkata, bagaimana dia bisa ditanya padahal dia yang didolimi, dia terdolimi. هِيَ الْمَدْفُونَةِ, dia yang dikubur. ثُمَّ هِيَ قَدْ تُدْفَنْ وَهِيَ لَا تُمَيِّثْ. Kemudian ketika dia dikubur, dia masih belum tamyiz kadangkala. وَلَمْ يَجْرِ عَلِيهَا قَلَمُ التَّكْلِيفِ, dan belum berjalan pena yang mencatat amal, kalau dosa tercatat dosa, belum. فَكَيْفَ تُسْأَلْ, bagaimana dia ditanya, kenapa dia yang ditanya. قِيلَ, ada sebagian ulama yang berkata, إِنَّهَا تُسْأَلْ تَوْبِيخًا لِلَّذِي وَأَدَهَ, sesungguhnya dia ditanya sebagai bentuk hardikan, celaan bagi yang mengubur dia. لِأَنَّهَا تُسْأَلُ أَمَامَهُ, karena dia ditanya di depannya. فَيُقَالُ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلْتِ أَوْ قُتِلَتْ, maka dikatakan kepadanya, atas dosa apa, dengan sebab dosa apa engkau dibunuh, dosamu itu apa sampai engkau dibunuh. Nah, itu ditanya di hadapan pembunuhnya sebagai bentuk celaan kepada dia, celaan secara tidak langsung. Nadhiru dhalik, yang hampir sama dengan ini adalah, law anna syakhsan i'tada ala akhar fid dunya, kalau ada seorang berbuat zalim kepada orang lain di dunia, fa'atau ila sultan, ila al-amir, kemudian mereka datang kepada penguasa, kepada pemimpin, faqala lil madhlum, kemudian pemimpin atau hakim ini berkata kepada yang didolimi, bi ayyi dhanbin darabaka hadzal rajul, atas dasar dosa apa engkau dipukul oleh laki-laki ini. Wa huwa ya'rif annahu mu'tadan 'alayhi laisa lahu dhanbun, yang bertanya sudah tahu bahwasanya dia tidak dosa, dia itu didolimi, tidak punya salah sebenarnya. Lakin min ajli taubih lil zalim, tapi itu dilakukan untuk menghardik, mencela orang yang zalim. Nah, kamu itu salah apa? Nah, salahmu apa? Jelas jawabannya adalah, saya tidak salah apa-apa, saya dikubur, saya tidak salah apa-apa, saya didolimi. Sebenarnya pertanyaan ini adalah sebagai bentuk celaan kepada orang yang menguburnya. yang menyaksikan dialog itu. فالموؤودة تسأل بأي ذنب قتلت توبيخا لظالمها وقاتلها ودافنها نسأل الله العافية. Maka anak wanita yang dikubur hidup-hidup itu ditanya atas dasar dosa apa dia dibunuh, itu sebagai bentuk celaan dan hardikan kepada yang telah berbuat zalim kepada dia, kepada pembunuhnya, kepada yang mengubur dia. Nas'alullaha al-afiyah. Kita meminta kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah artinya adalah keselamatan, ya, di dunia dan di akhirat. Nah, sampai di ayat ke-8 dari surah At-Takwir. Nah, insyaallah mungkin sampai di sini kajian kita pada malam ini. Jadi surah At-Takwir sampai di ayat ke-9, ya, afwan, sampai di sudah sampai di ayat ke-9. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada kajian berikutnya dari ayat yang ke-10. Bismillah. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, tafadhalu, ada soalan atau mungkin ada masukan, karena bisa jadi ada yang salah yang saya sampaikan, antum bisa koreksi. Nah, tafadhalu, barakallahu. Baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.